بسم الله الرحمن الرحيم. Dan siapapun yang mau berhijrah memperbaiki dirinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia masih hidup, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, kami akan jamin, kata Allah, setelah dia hijrah kami akan lapangkan hatinya, kami berikan rezeki yang melimpah. Jadi kalau antum pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maaf, hidup dari jauh dari Allah dengan maksiat, salat mungkin pernah jarang ditunaikan, makanan kadang-kadang mengambil yang haram, perbuatan kadang mengerjakan maksiat yang diharamkan, Allah beri peluang untuk kembali. Kata Allah, antum mau kembali, saya jamin, kata Allah, begitu anda hadir dalam hukum Allah, akan diberikan ketenangan dalam jiwa anda. Dan rizki jangan khawatir, yang punya rizki Allah, yang punya kekuatan Allah. Anda mau hijrah, Allah berikan rizki yang melimpah. Kalau tidak percaya, silakan ya. Kalau tidak percaya, anda yang tidak pernah salat tahajud, mulai tambah dengan salat sunat tahajud. Duha tingkatkan, bacaan Al-Quran tingkatkan. Demi Allah saya katakan, nanti anda akan mendapatkan apa yang disebut dengan halawatul iman, kenikmatan iman. Dulu ketinggalan salat fardu, perasaan masih biasa. Nanti ketinggalan salat sunnah, anda bisa gelisah. Dulu puasa, nunggu-nunggu Ramadan, kalau sudah datang kenikmatan iman, masya Allah, ketinggalan Senin, anda bisa gelisah. Ketinggalan puasa sunnah Kamis, menyesalnya luar biasa, nikmat. Lapa? Berita baiknya, maaf. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ. Merespon ayat ini. Kalau ada orang mau hijrah, tapi belum sampai dia pada perubahannya, baru di jalan, Pak, tengah-tengah, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Yang seperti ini pun kata Al-Quran, Allahu Akbar, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Niatnya diterima oleh Allah, pahalanya diampuni, pahalanya diberikan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada pelaku maksiat kemudian berpikir untuk hijrah, tiba-tiba belum sampai ke tujuan, dengan niatnya dia melangkah dengan kesungguhannya, maka maksiatnya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan tobatnya, pahalanya diberikan dan berpeluang dia masuk surga. Saya berikan gambaran kepada anda. Pernah dulu ada orang membunuh 100 orang. Maksiatnya banyak. Mabuk tak terlukiskan. Anda tahu apa yang terjadi? Dia konsultasi pada seorang syekh. Syekh ini katakan, kamu ini bukan tidak mampu berbuat jadi baik, cuma anda tinggal di lingkungan yang tidak baik. Hijrah dulu, pindah ke tempat itu, belajar pada tuan guru syekh yang di sana, nanti insya Allah ketika engkau keluar dari tempat ini, belajar di sana, anda akan berubah jadi baik, dan kembalilah ke tempat ini untuk berdakwah. Anda tahu apa yang terjadi? Orang ini mendengar kalimat syekh tadi, ini kisah nyata. Dia berangkat kemudian, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, lebih sejengkal dalam riwayat, ke tempat tujuan, tiba-tiba, thumma yudrikul maut, maut datang menjemputnya. Bayangkan, dia belum sampai ke majlis ilmu, pernah bunuh 100 orang, mabuknya hampir tiap waktu, maksiatnya banyak, dia ingin bertobat, dia ingin datangi majlis ilmu. Di pertengahan jalan saat dia mau hijrah, wafat. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia ingin bertobat, turunlah cinta Allah kepadanya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222, paling kanan di pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah cinta orang tobat. Jadi kalau antum didorong untuk tobat, itu tandanya Allah sedang mencintai anda. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka kaidahnya Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka kaidahnya Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya.